alladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an. Apabila dosanya bertambah, ya, terus bertambah, ya, terus bertambah lagi, maka bertambah pula titik-titik hitam pada hatinya, ya, sampai titik-titik hitam itu, ya, menghitamkan seluruh hatinya, ya. Dan itulah ar-ra'in, penutup. Itu penutup hati yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, ya. Bahkan perbuatan-perbuatan dosa mereka, rana ala qulubihim, yang telah menutupi hati-hati mereka. Perbuatan dosa, ya, yang dilakukan secara terus-menerus, ya, akan menutupi hati, ya. Tertutup hatinya dari cahaya, ya, akan menghitam hatinya, dan bahkan akan mati hatinya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, az-zunubu tumitul qulub wa qad yurithu az-zulla idmanuha. Dosa-dosa itu akan mematikan hati dan terus menerus dalam melakukan dosa itu akan mewariskan kehinaan, menyebabkan kehinaan. Sebaliknya, watarkud dzunub hayatul qulub, dan meninggalkan dosa-dosa itu adalah kehidupan hati. Orang yang dia bertaubat, meninggalkan dosa-dosa, ya, beristighfar, maka hatinya hidup, ya, kembali bersih, bening, jernih hatinya, dan dia akan merasakan dan menikmati lezatnya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun orang yang dia terus-menerus terjatuh ke dalam zunub, ke dalam dosa tanpa dia bertaubat, orang seperti ini tidak akan merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah. Padahal ibadah ada rasanya, ya. Rasanya lezat, nikmat. Juga Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, qila liwuhayb, dikatakan kepada Al-Imam Al-Wuhayb, dikatakan kepada Wuhayb, yajidu ta'mal ibadati man ya'si, apakah orang yang bermaksiat itu akan merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah? Qala, beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, wala man yahumu bil ma'siyah, tidak akan dapat merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah orang yang bermaksiat. Demikian pula, wala man yahumu bil ma'siyah, orang yang akan, ya, atau berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan, karena tabiatnya melakukan kemaksiatan. Orang seperti ini pun tidak akan dapat merasakan manisnya dan lezatnya iman, manisnya dan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terbayang dalam pikirannya kemaksiatan-kemaksiatan, pengen melakukan ini, pengen melakukan itu. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan dan tidak akan merasakan manisnya ibadah, lezatnya ibadah, apalagi yang langsung terjun ke dalam kemaksiatan tersebut. Tidak akan dapat merasakan manisnya dan lezatnya ibadah. Dosa-dosa dan kemaksiatan, janganlah dianggap remeh, walaupun itu adalah shagairudz dzunub, walaupun itu adalah dosa-dosa kecil, jangan, sekali-kali jangan. Karena semua dosa besar dan juga dosa kecil semuanya tertulis. Wa kullu shagirin wa kabirin mustatar. Dan setiap dosa yang kecil dan dosa yang besar semuanya mustator, maktub, tertulis. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka berkata, ya wailatana, celaka kita ini. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil, dosa kecil dan juga dosa yang besar, semuanya tertulis. Dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan di dunia, hadir, tertulis di dalam kitab tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi seorang pun. Sekecil apapun dosa, itu akan dicatat dan tertulis. Jika seseorang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dimintai pertanggungjawabannya dosa yang kecil itu. Maka jangan sekali-kali menganggap remeh dosa, walaupun itu kecil. Dosa yang dilakukan oleh tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jangan dianggap remeh. La tahqiranna as-saghirata fa innal jibala minal hasa. Jangan engkau menganggap remeh, menganggap hakir dosa, menganggap enteng dosa kecil, jangan. Karena sesungguhnya jibal, gunung-gunung itu tersusun dari batu-batu yang kecil, sehingga tersusun menjadi gunung. Maka jangan dianggap remeh dosa-dosa kecil. Kalau terus menerus dilakukan, maka akan menggunung, menjadi banyak, dan akan menyebabkan hitamnya hati, bahkan matinya hati. Belum lagi ancaman dari Allah Azza wa Jal, ancaman siksa. Walaupun dosa itu adalah dosa yang kecil, jangan dianggap remeh. Tidakkah kita ingat riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalatim ra'atun an-nar fi hirratin rabatatha. Falam tut'imha wa lam tada'ha ta'kulu min khashasil ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang dia masuk ke dalam neraka, ya, mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sebab seekor kucing. Seorang wanita masuk ke dalam neraka karena sebab seekor kucing yang dia ikat. Dia tidak memberi makan kepada kucing tersebut, ya, sampai kelaparan, kehausan, dan dia pun tidak melepasnya, ya, sehingga kucing itu bisa makan dari serangga atau hewan-hewan yang lain yang menjadi makanannya. Nah, hanya karena seekor kucing, ya, seorang wanita masuk ke dalam an-nar. Maka ini pelajaran bagi kita, jangan sampai kita meremehkan dosa kecil. Jangan sampai kita meremehkan dosa, walaupun itu adalah dosa kecil. Perbuatan dosa dan kemaksiatan akan menjadi sebab hilangnya kenikmatan-kenikmatan yang pernah Allah berikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, وَدَرَبَاللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُتْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan suatu negeri yang dahulunya aman, sentosa, tenteram, damai, melimpah rizkinya kepada negeri tersebut. Bahkan melimpah rizki kepada negeri tersebut min kulli makan, dari setiap penjuru. Subur tempatnya, daerahnya, tanahnya, ya, dari setiap penjuru melimpah rizki, ya. Akan tetapi mereka ingkar terhadap nikmat Allah. Fakafarat bi'an'umillah. Mereka ingkar, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala merasakan kepada mereka, penduduk negeri tersebut, libasal ju', pakaian kelaparan. Allah jadikan mereka lapar, wal khauf, dan ketakutan, ya. Bima kanu yasna'un, karena sebab perbuatan mereka, yaitu ingkar dan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kelaparan, berkurangnya bahan makanan, ya. Gagal panen, ya. Kalaupun ada, barang-barangnya mahal, ya, dan juga sedikit, langka, ya. Kemudian mereka pun akan ditimpakan al-khauf, ketakutan, rasa takut, ya. Tidak tenteram, tidak aman, ya, diliputi dengan ketakutan. Ya, takut mati, ya. Ya, takut dari perampok, ya, pencuri atau yang semisalnya. Ya, diliputi dengan ketakutan. Ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya. Kalau sekarang mungkin ketakutan karena virus, ya. Na'udzubillah. Naam. Nas'alullah salama wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita semua. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali kita meremehkan dosa, walaupun itu kecil. Seorang mukmin dia berusaha dan berupaya untuk tidak terjerumus ke dalam dosa sekecil apapun. Kalaupun karena kelemahannya dia terjatuh ke dalam dosa tersebut, segera kembali. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang azab. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu tsumma la tunsurun. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian, kembali kepada Allah, yaitu bertaubat, beristighfar, ya. Dan berserah dirilah kepadanya, tunduk patuh, ya, terhadap perintah dan larangannya sebelum datang kepada kalian azab, siksa dari Allah Azza wa Jal, ya. Yang tentunya model atau bentuk siksa dan azab dari Allah Azza wa Jal banyak bentuk dan macamnya. Berkurangnya hartanya, ya. Kemudian terganggu kesehatannya, ya. Atau dengan gunung meletus, atau dengan banjir tsunami, atau dengan bergoncangnya bumi, gempa, ya. Ya. Atau dengan menyebarnya wabah, nas'alullah salam wal afiyah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu tsumma la tunsurun. Kembalilah segera kepada Allah Azza wa Jalla dan berserah diri kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, siksa Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian tidak akan dapat ditolong lagi. Kalau sudah turun azab dan siksa Allah Azza wa Jalla, tsumma la tunsurun, kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan tentang pokok-pokok kemaksiatan. Kata beliau rahimahullahu taala, usulul ma'asi kulliha kibariha wa sighariha thalathah. Pokok-pokok kemaksiatan itu, ya, baik yang dosa besarnya atau yang dosa kecilnya, itu ada tiga. Ta'alluqul qalbi bighairillah wa ta'atul quwwatil ghadabiyyah wal quwwati syahwaniyah. Yaitu bergantungnya hati kepada selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mentaati kekuatan amarah. Mentaati nafsu amarah. Kemudian yang ketiga, mentaati kekuatan syahwat. Ada nafsu amarah, ada nafsu syahwat. Wahia, dan ini adalah asyirku wadzulmu walfawahish. Bergantungnya hati kepada selain Allah dinamakan apa? Kesyirikan. Kemudian ketaatan kepada nafsu amarah, ya, az-zulm, ini adalah kezoliman, ya, karena tidak dapat menahan amarahnya sehingga dia menzalimi. Yang ketiga, mentaati kekuatan syahwatnya atau nafsu syahwatnya sehingga dia terjatuh ke dalam al-fawahish. Yang ketiga ini fawahish, perbuatan-perbuatan keji, zina, ya. Nah, liwat, ya, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan fahishah, ya. Kemudian kata beliau, fa ghayatu ta'alluqi bi ghairillahi syirkun. Puncak dari perbuatan bergantung kepada selain Allah adalah kesyirikan. Wa an yadda'iya ma'ahu ilahun akhar. Dan dia meyakini ada sesembahan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatu ta'atil quwwatil ghadabiyyah al-qatl. Dan puncak dari mentaati kekuatan amarah, ya, adalah al-qatl, membunuh, ya. Puncaknya membunuh kalau mengikuti kekuatan amarah, nafsu amarah, maka puncaknya adalah al-qatl, membunuh orang. Wa ghayatu ta'atil quwwati syahwani az-zina. Dan puncak dari mentaati kekuatan syahwat, ya, adalah zina. Tiga perkara ini adalah usulul ma'asi, pokok-pokok kemaksiatan, sumber kemaksiatan. Walihada jama' Allah Subhanahu wa taala baina salasati fi qawlihi. Oleh karena itu kata beliau, Allah menggabungkan tiga perkara ini dalam firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68. Kata beliau, walihada jama' Allah Subhanahu wa taala baina salasati fi qawlihi. Oleh karena itu Allah gabungkan tiga perkara ini dalam firman-Nya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyeru sesembahan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh, illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak, wala yaznun, dan mereka tidak berbuat zina. Nah, ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, mereka tidak berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Mereka tidak membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Mereka tidak berbuat zina. Tiga perkara ini digabungkan dalam ayat ini. Yang ini menunjukkan bahwasannya yang sebaliknya, yaitu orang-orang yang berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah di samping dia berdoa kepada Allah, dan juga mereka mudah dalam membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, dan juga mereka melakukan perbuatan zina, maka mereka adalah ahlul ma'asi, mereka adalah ahli maksiat. Karena tiga perkara ini adalah usulul ma'asi, pokok-pokok kemaksiatan. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jal, menjauh dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Apalagi para penuntut ilmu, yang kita semua ini tentunya adalah thullabul ilm, penuntut ilmu. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah Azza wa Jal tidak akan masuk kepada orang yang bermaksiat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengadukan tentang keadaannya kepada gurunya Al-Imam Waqi'. Al-Imam Waqi' rahimahullahu taala, syakautu ila Waqi' an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa anna nurallahi la yuhda lil 'asi. Aku melaporkan atau mengeluhkan masalahku kepada Al-Imam Waqi', guru beliau. Kemudian beliau memberikan nasihat kepadaku, membimbingku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau mengkhabarkan bahwasannya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Azza wa Jal tidak akan masuk kepada orang yang bermaksiat, pada orang yang suka bermaksiat. Nah, sehingga ketika seorang dalam pelajaran-pelajaran enggak faham-faham, enggak mudeng-mudeng, ya. Nah, padahal sudah diulang-ulang pelajaran itu, ya. Sudah direkam berulang-ulang dan seterusnya, sulit masuk. Istighfar. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin karena dosa dan kemaksiatan. Hatinya itu masih kotor. Ya. Masih hitam dengan dosa-dosa itu. Sehingga ilmu agama sulit masuk ke dalam. Maka thalabul ilmi, para penuntut ilmu, banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Dan berupaya untuk selalu menjauhi berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Apalagi bahaya dosa dan kemaksiatan itu, ya, tidak hanya na'am di akhirat nanti, ya, akan tetapi bahaya di dunia ini juga, ya, pengaruhnya. Pengaruh buruk dari dosa, ya, tidak hanya dirasakan nanti di akhirat, akan tetapi dirasakan di dunia ini. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Layla rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kataba Abu Darda ila Maslamah Ibni Makhlad. Abu Darda menulis surat kepada Maslamah Ibnu Makhlad. Salamun alaika, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Amma ba'du, fa innal abda idza amila bi ma'siyatillah abghadahu Allah, fa idza abghadahu Allah baghadahu ila ibadih. Nas'alullah salama wal afiyah. Kata beliau rahimahullahu taala, memberikan bimbingan, ya, kepada sahabatnya, beliau katakan, sesungguhnya seorang hamba, ya, setelah beliau salam, salamun alaik, ya, salam itu boleh pakai alif lam, boleh juga enggak pakai alif lam, ya, boleh assalamu alaikum, boleh juga salamun alaikum, ya. Amma ba'd, fa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza amila bi maksiatillah, kalau dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, abghadahullah, maka Allah murka kepadanya. Fa idza abghadahullah baghadahu ila ibadihi. Dan apabila Allah murka kepadanya, maka Allah akan menjadikan hamba-hamba yang lain murka kepada dia. Kepada orang yang bermaksiat itu. Ya subhanallah, bukan hanya Allah yang murka kepadanya, tetapi Allah jadikan makhluk yang lain, hamba-hamba yang lain tidak suka kepadanya. Ini atharudz dzunub, pengaruh buruk dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Nas'alullah salama wal afiyah. Juga dikatakan oleh Bilal ibnu Mas'adah rahimahullahu ta'ala, la tandur ila saghiril khati'ah, atau la tandur ila sigharil khati'ah, walakin indur ila man asaita. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jangan engkau melihat kecilnya kesalahan, kecilnya dosa, akan tetapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa, itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga al-imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, biqadri ma yasfur dhanba indaka ya'zumu indallah, wa biqadri ma ya'zumu indaka yasguru indallah. Maknanya, apabila engkau itu memandang dosa semakin remeh, semakin kecil, yaitu dosa tersebut dianggap remeh, dianggap kecil, maka na'am, Allah subhanahu wa ta'ala akan memandang dosa itu besar. Ya'zumu indallah. Seberapa besar atau seberapa kadarnya engkau menganggap dosa itu kecil, remeh di sisimu, maka sekadar itu juga Allah menganggap besar di sisinya. Dan apabila di sisimu dosa tersebut teranggap besar, maka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala teranggap kecil. Yasguru indallah. Kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seseorang artinya jangan meremehkan dosa kecil. Nah, wah ini dosa kecil aja lah. Dia bermaksiat dengan telinganya, matanya, atau yang lainnya. Atau dengan jari-jarinya. Nah, melalui gadget atau yang semisalnya. Jangan menganggap dosa itu, dosa kecil itu remeh, jangan. Semakin dianggap remeh, maka akan semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang menganggap dosa yang kecil itu besar, jangan. Walaupun itu dosa kecil, jangan. Ini bahaya, ancamannya keras. Jangan meremehkan dosa, walaupun kecil. Maka beberapa ucapan para ulama tadi membimbing kita agar kita jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Maka yang wajib bagi seorang hamba adalah memperbaiki hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aslih ma bainaka wa bainallah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Segera kembali dan bertaubat kepada Allah azza wa jal. Segera mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga berhenti dari melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Maka insya Allah, jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan turun barokah dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah azza wa jalla, maka kami akan bukakan kepada mereka barokah dari langit dan dari bumi. Ya. Kalau mendustakan, ya, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada malam hari ini, ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.